Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan keterangan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah hafizahullah taala. Masih di halaman berapa ini? Kalau punya antum? 12. 12 ya, Fasani ya. Al-Faslu Tsani fi bayani taqsimi tauhid ila tauhidir rububiyyah wa tauhidil uluhiyyah wa tauhidil asma'i wa sifat. Tentang pembagian aqsamut tauhid. Ya, tentang pembagian jenis-jenis tauhid menjadi tauhid rububiyah, uluhiyah, wal asma' wa sifat. Kata beliau, al-iman billah yashmal al-imana biwujudihi wa rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Beriman kepada Allah itu meliputi empat perkara. Meliputi empat perkara, beriman akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beriman dengan rububiyah. Yang ketiga, uluhiyah, wasma'i, wasifati. Empat perkara. Kalau ditanya, bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Meliputi empat perkara ini. Dari empat perkara inilah terdapat banyak cabang. Kemudian beliau menyatakan wa annahu subhanahu ta'ala muttasifun bi kulli kamalin yaliqu bihi. Kemudian mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tersifati dengan segala kesempurnaan. Yaliqu bihi, yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga poin penting. Meyakini segala sesuatu sifatul kamal ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahil mathalul a'la. Milik Allah lah al-mathalul a'la. Kata para ulama, al-mathalul a'la ay al-wasful a'la. Sifat yang paling tinggi. Munazzahun an kulli naqsin. Allah Subhanahu wa Ta'ala disucikan dari segala bentuk naqs, kekurangan. Biwajhin minal wujuh, dari seluruh sisi. Fayajibu tauhiduhu birububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Sehingga wajib bagi seseorang mentauhidkan Allah baik dalam bentuk rububiyah, uluhiyah, asma'u sifat. Kemudian barulah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menyebutkan wa tauhiduhu birububiyatihi al-iqraru bi annahu wahidun fi af'alihi. Tauhid rububiyah, bahasa yang simple ya, tapi penuh faedah. Kata beliau, tauhidur rububiyah, yaitu al-iqraru bi annahu wahidun fi af'alihi, la syarika lahu fiha. Yaitu bahwasannya dia adalah zat yang satu di dalam perbuatannya. La syarika lahu fiha. Tidak ada sekutu baginya. Atau yang dikenal dengan istilah singkatnya apa? Tauhidul af'al. Itu ifradul af'al lillahi subhanahu wa ta'ala. Mengesakan perbuatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana perbuatan yang esa, yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, seperti kal khalqi, sifat al khalq, mencipta. War razqi, ini bahasanya ar-raz di fathah. Itu yang kami dengar dari masyayikh dulu ketika belajar asma sifat. Bukan ar-rizqu, tapi ar-razqu. Fi'il dari razaqo yarzuku. Fi'ilnya adalah sifatnya ar-razqu, memberi rezeki. Wal-ihya wal-imata, menghidupkan, mematikan. Ini semua perkara yang disebut dengan perkara rububiyah. Tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. wa tadbirul umuri wa tasarrufi fil kaun, serta tadbiril umur, mengatur urusan apapun urusan di alam semesta ini, di bumi ini, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun. Jangan ada memahami ada wilayah yang tidak dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikendalikan. Wa tasarrufi fil kaun, dan tasarruf, pengaturan, perubahan di alam semesta ini semuanya di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dzalika mimma yata'allaq bi rububiyyatihi, dan yang selain itu dari perkara-perkara yang berkaitan dengan rububiyah. Untuk masalah rububiyah ini, perkara yang kemarin kita sebutkan bahwasannya perkara yang ittifaqun nas, umat manusia sepakat, alal fitrah, di atas fitrah mereka, bahwasannya yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu di zaman dahulu. Bahkan kaum musyrikin pun mengikrarkan rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala secara global. Kemudian beliau menyebutkan wa tauhidul uluhiyah. Adapun tauhidul uluhiyah, tauhiduhu bi af'alil ibad, yaitu mengesakan Allah dengan af'alul ibad. Jadi kalau mau bahasa ringkasnya, apa itu tauhidur rububiyah? Tauhidullah bi af'alihi. Adapun tauhid uluhiyah, tauhidullah bi af'alil ibad. Itu lebih simpel. Kalau ditanya, misalkan tauhid ada dua, ada tiga kan? Kita bagi misalkan rububiyah. Al-uluhiyah. Asma wa sifat. Untuk yang rububiyah ini tadi, tauhidullah bi af'alillahi, mengesakan Allah dengan perbuatannya, atau tauhidullah bi af'alihi. Tauhidullah bi'af'alihi. Kalau yang ini tauhidullah bi'af'alil ibad. Yang ini mengesakan Allah dengan perbuatannya, yang ini mengesakan Allah dengan perbuatan hamba. Maknanya hamba melakukan perbuatan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu-satunya melakukan pekerjaan, aktivitas yang dia lakukan, tidak ada seorang makhluk yang mampu melakukannya. Kemudian beliau menyatakan wa tauhidul uluhiyah wa tauhiduhu bi af'alil ibad kadu'ai wal khaufi war raja'i wa tawakkuli wal isti'anati wal isti'adati wal istighatsati wal dzabhi wan nadri. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah, yaitu mengesakan Allah pada dengan perbuatan hamba seperti berdoa, rasa takut, harapan, tawakal, isti'anah, isti'adzah, istighatsah, menyembeli dan nazar. Wa ghairiha min anwa'il ibadati allati yajibu ifraduhu biha. Dan yang selainnya dari jenis-jenis ibadah yang wajib diesakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala yusrafu minha syai'un li ghairihi. Lihat kata beliau, enggak boleh dipalingkan sedikit pun dari ibadah tadi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Satu saja dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jatuh pada syirik. Walaupun riya. Orang yang riya hakikatnya belum betul-betul mentauhidkan diri untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia seorang alim, dikatakan yuqal annahu alim wa ana ustad wa ana kiai begini dan begini, namun kalau terjatuh pada riya masih dikatakan musyrik syirkan asghar, dengan syirik yang kecil. Jadi yang namanya ibadah tadi betul-betul murni itu perkara yang berat. Luar biasa seseorang bisa menjaga ibadah dia murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang selamat. Selamat dia tidak terjatuh pada syirik besar. Sedikit pun tidak terjatuh pada syirik besar. Tapi belum tentu seseorang selamat tidak terjatuh pada syirik kecil. Syirik kecil, kecil itu banyak. Satu, riya, ingin dilihat oleh orang lain. Yang kedua, sub'ah, ingin didengar. Dia ahli qiraah, suaranya bagus, ingin didengar bacaannya. Yang ketiga, iradatul amal min ajlid dunya. Ya, iradatul amal min ajlid dunya. Beramal namun menginginkan dunia. Ini perkara yang zaman sekarang ini luar biasa untuk bisa selamat dari iradatul amal min ajlid dunya, itu luar biasa. Ya, seseorang beramal, dia ibadah betul-betul lillahi ta'ala. Tidak usah jauh-jauh, misalkan ibadah haji. Berapa banyak orang yang kadang cuman haji tuh, cuman pengen dapat gelar Pak Haji. Kalau balik, berangkat ke haji. Caknya kalau jadi ustadz belum haji nih, caknya masih belum mantep ini tadi. Belum dipanggil Pak Yai, masih panggil dipanggil Pak Ustadz. Berangkat haji. Kadang ya kita-kita nih yang seperti ini tadi, yang ngajar, yang dakwah ini tadi, perkara yang juga sangat berat untuk betul-betul mengikhlaskan amal ini, bukan ngarep dunia. Dakwah, ngajar, kadang ada yang ngarep dunia itu, dunia itu luas. Jangan antum kira yang namanya dunia ini tadi cuman terbatas pada harta. Kadang ada orang yang berdakwah, misalnya skalanya dakwah ya, kayak kita-kita ini, yang diinginkan dari belakang dakwah ini adalah harta, dunia. Ada yang seperti ini. Ada yang tidak menginginkan harta, tapi menginginkan kemasyhuran, ketenaran. Dia tidak terlalu menginginkan harta, tapi dia ingin jadi kepala, jadi pelemang kepala becongnya dalam dakwah ini tadi. Yushar ilahi bil banan. Kadang tidak menginginkan ketenaran, juga tidak menginginkan harta. Namun dia menginginkan dalam hal ini tadi aljah, kedudukan. Kalau ketenaran itu masyhur ya, dia masyhur, dikenal banyak orang. Tidak ada orang yang tidak kenal. Dia menginginkan aljah, jatuh kedudukan. Walaupun dia tidak dikenal sama banyak pihak, tapi dia punya kedudukan di mata orang-orang yang di kalangan dia tadi. Dia enggak banyak orang kalau dia kenal, misalkan di sekian umat manusia wilayah kota Palembang enggak banyak kenal. Tapi di komunitas dia ingin mendapatkan posisi yang paling tinggi supaya dia punya kedudukan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, "Inna akhwaf ma khawfu alaikum asyarqul asghar wa syahwatal khafiyyah." Perkara yang aku khawatirkan menimpa kalian itu adalah syirik kecil dan syahwat khafiyah. Syahwat khafiyah itu disebutkan oleh apa namanya Ibnu Athir dalam kitab An-Nihaya fi Gharibil Hadis, kitabnya ada di sana. Hubbu tatallu innas alaihi. Seneng orang itu ngelihat dia. Gitu. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma dzibani jai'an ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi li dinihi. Tidak ada dua serigala yang lapar dilepas kepada seekor kambing itu lebih berbahaya. Ada serigala lapar, aduh kambing itu luar biasa, mungkin dicabik-cabik kan habis pokoknya kambing ini tadi. Tidaklah kata Rasul lebih berbahaya min hirsil mar'i 'alal mali wa syarafi li dinihi, dibandingkan ambisinya seseorang hirs terhadap harta wa syaraf dan kedudukan. Asyaraf itu maknanya ketinggian, syarafa yasyrufu itu maknanya tinggi ya, ketinggian dalam agamanya ini tadi. Dua perkara ini itu yang membahayakan. Sikap hirs itu terkadang terpuji al-hirsu, namun terkadang dibenci. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan aslul khotoya tsalatsun. Disebutkan oleh beliau dalam kitab Al-Fawaid karya Ibnu Qayyim. Beliau menyebutkan aslul khotoya, sumber dosa itu ada tiga dulu itu. Dulu. di zaman awal-awal ada tiga. Beliau menyebutkan al-hirsu wal-hasadu wal-kibru awil istikbar. Al-hirsu, kata beliau, al-hirsu semangat atau ambisi, inilah yang mengeluarkan Nabiullah Adam dari surga. Dosa yang Adam terjatuh padanya. Kenapa? Adam terlalu ambisi pada masa itu untuk menjadi kekal. Ya enggak? Yang pertama. Yang kedua, al-hasad. Itulah yang menyebabkan awal kali terjadinya pertumpahan darah di muka bumi. Hasad. Antara kedua anak Adam. Satunya hasad terhadap saudaranya. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, adalah al-kibr. Kesombongan. Itulah yang pertama kali menyebabkan iblis terusir dari surga, diturunkan ke dunia, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, aba wastakbara, dianggap dan dia sombong. Itu sebabnya tadi. Sumber dosa pertama kali. Ini perkara yang sangat penting ya. Makanya dulu Syekhuna Syekh Yasin Al-Adani sampai beliau menulis buku Dzammur Riya wa Iradatul Amal min Ajli Dunya. Tercelanya riya dan tercelanya beramal untuk perkara dunia. Jadi jangan dipikirkan dunia apa namanya, tercelanya dunia tadi cuma perkara ngharap duit. Kadang dia enggak ngharap duit tapi kemasyhuran, ketenaran. Dan setiap terjadi cekcok ya, ini skala intern dari kalangan kita, misalkan ikhwan-ikhwan, thalabatul ilm, baik thalabatul ilm, baik para duat, baik duat dengan ikhwan, baik ikhwan sesama ikhwan, santri sesama santri, tidak lepas perkara yang mendasari mereka, semuanya perkara dunia. Dasar utama. Ima karena rebutan harta, ya, ima karena rebutan kemasyhuran, dan yang lainnya tadi. Ini akan merusak. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Kata Imam Al-Bukhari, membawakan hadis ma tawadda isnani filla fayatafarraqa illa lidhanbin kana ya'maluhu ahaduhuma. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, tidaklah ada dua orang ikhwan fillah ya, yang tadinya saling mencintai karena Allah kemudian berpisah, melainkan itu yang sebab dasar dosa yang dilakukan oleh salah satu keduanya. Ini poin yang penting untuk menjaga niat dan ikhlas. Walau kana malakan muqarraban au nabiyan mursalan fadlan amman siwahuma. Meskipun yang dia sembah tadi adalah malaikat yang dekat, nabi yang diutus, terlebih lagi selain keduanya. Wa amma tauhidul asma'i wa sifat. Adapun tauhidul asma'i wa sifat. Fahuwa isbat kulli ma asbatahu li nafsihi wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'i wa sifat ala wajhin yaliku bikamalihi wa jalalihi. Tauhidul asma wa sifat, kata beliau, adalah menetapkan segala sesuatu yang Allah tetapkan untuk dirinya dan Allah tetap dan Rasulnya tetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala berupa nama dan sifat sesuai dengan sisi yang layak bagi kesempurnaan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kamal wa jalal subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan kemuliaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, disebutkan oleh Rasul dalam hadis, kita tetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala duna takyif, tanpa mengtakyif. Takyif itu membayangkan, menggambarkan tasawur sifat fi alamil khayal, pada benak atau khayalan. Dia menggambarkan Allah, wajah Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti begini, tapi di benak dia baik. Au tamsil, kalau tamsil langsung menggambarkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala mirip si A, mirip si B, si C, itu adalah yang tamsil. Waduna tahrifin au ta'wilin au ta'atil, dengan tanpa mentahrif, tanpa mentakwil, tanpa mentakatil. Watanzihu an kulli ma la yaliqu bihi, serta mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa bagi Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Iqra ya Abu Muhammad. Baca, lanjutkan. Ayat bain al-isbati wa tanzini fal isbatu fi qawlihi wa huwa as-sami'ul basir wa tanzihu fi qawlihi laisa ka mislihi shay'un falahu subhanahu wa ta'ala sami'a la kal asma'i wa basara la kal absari wa hakaza yuqalu fi kulli ma sabata Allahu min al-asma'i was sifati ma sabata lillah Masabatalillahi minal asma'i wassifati. Ya, di sini kata Syekh Abdul Muhsin, fajama'a fi hadzal ayah. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan pada ayat ini. Ayat mana? Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Bainal itsbati wa tanzih. Mengumpulkan antara penetapan dan pensucian. Bagaimana bentuk penetapan? Penetapan fal itsbat fi qaulihi wa huwas samiul basir. Penetapan pada lafaz wa huwas samiul basir. Menetapkan apa? Melihat dan mendengarkan atau mendengar dan melihat. Wa tanzi adapun pensucian fi qaulihi laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Falahu subhanahu wa taala sami'a. Atau afwan. Falahu subhanahu wa taala sam'un la kal asma'. Maka bagi Allah sam'un, pendengaran la kal asma', bukan seperti pendengaran-pendengaran biasa. Allah Subhanahu wa taala juga pendengaran, memiliki pendengaran. Kita memiliki pendengaran. Namun pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan pendengaran kita. Ya, contoh misalkan. Kita di sini. Antum Febri. Kalau suara yang dalam ruangan ini kita mungkin bisa dengar. Ada orang bisik-bisik di dalam ini, kita mungkin tidak bisa mendengar. Aisyah radhiyallahu anha ketika berada di ruangan Rasul alaihi salatu wasalam ngobrol bisik-bisik bersama seorang wanita. Ada seorang wanita. Qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Ada seorang wanita datang kepada Rasul ngeluhkan suaminya, suaminya mengzihar. Kata Aisyah, sungguh demi Allah, aku ada di samping. Ya. Gimana lafadznya? Sungguh demi Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sami'a kulla syai'in, mendengar segala sesuatu, bahkan Allah Subhanahu wa taala mendengar muhawarah seorang wanita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aku ada di belakang tembok. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mendengar di atas langit ketujuh dalam keadaan Aisyah di samping kamar itu tidak bisa mendengar. Namun Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar. Ini menunjukkan apa? Ketika penetapan ayat qad sami Allah itu menetapkan sifat sama ya. Subhanalladzi wasi'a sam'uhu. Maha suci Allah yang luas pendengarannya, kata Aisyah. Dia bisa mendengar dari atas langit sedangkan aku berada di samping kamar itu tidak bisa mendengar. Itulah perbedaan pendengaran Allah Subhanahu wa taala dengan pendengaran kita. Yang seperti ini ikhwan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ini disebutkan kata beliau faedah maslakiyah. Kalau Allah Subhanahu wa taala, faedah dari belajar asma wa sifat untuk pribadi masing-masing. Kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar aktivitas yang kita ucapkan, maka membuat kita untuk waspada dalam berucap. Tidaklah yang kita ucapkan melainkan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu mereka para ulama salaf ketika mereka faham betul-betul tentang al-asma wa sifat, mereka tidak banyak bicara. Diam itu jauh lebih baik. Berbeda dengan kita di zaman sekarang, lebih banyak berbicara. Seakan-akan kita tidak tahu, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah itu tidak mendengar suara apa yang kita ucapkan. Orang yang betul-betul mengimani sifat ini tadi, dia tidak berani mengucapkan sembarangan. Apa yang dia ucapkan itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kemudian wa basarun la kal absar. Allah memiliki sifat basar, melihat, la kal absar. Tidak seperti al absar, pandangan-pandangan yang lain. di sini, Mas Ujang. Antum kebaca tulisan ini. Ini berapa? Antum, antum kebaca tulisan ini. Nah, ini kebaca. Nah, antum kebaca kan? Faiz itu kalau dilepas kacamata tadi, dia tidak kebaca. Nah, samar-samar itu tadi. Tapi kalau si Faiz di yang ini dia tahu. Itu tadi. Nah, itu manusia ya. Pandangan manusia, sesama manusia beda kan, Andres? Ini bendera apa? Merah putih atau putih merah? Merah putih. Nah, kan? Manusia ya, pandangan mereka itu beda-beda. Maka kalau manusia berbeda-beda, sesama manusia, maka itu sesama makhluk ya. Al-khalqu ma'al-khalqi. Makhluk ketemu makhluk. Kalau makhluk ketemu makhluk itu berbeda, apalagi antara makhluk dengan al-khaliq. Ya Allah SWT adalah zat yang paling sempurna. Jadi tidak bisa disamakan. Wa hakadza yuqal fi kulli ma tsabata lillahi minal asma'i was sifat. Demikianlah dinyatakan untuk setiap nama-nama dan sifat-sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa hadza taqsim, pembagian jenis ini, tauhid terbagi menjadi berapa? Tiga. Li anwa'i tauhid, untuk jenis-jenis tauhid. Urifa bil istiqra' min nususil kitabi wa sunnah. Dikenal, diketahui dengan cara istiqra'. Istiqra' itu penelitian dari nas-nas dalil Al-Qur'an dan sunnah. Jadi, kalau ditanya dari mana taunya tauhid itu terbagi menjadi tiga, jawabannya dari hasil penelitian para ulama. Hasil riset mengamati dalil Al-Quran dan Sunnah, tersimpulkan oleh mereka bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga. وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ بِأَوَّلِ سُرَةٍ فِي الْقُرْآنِ. Yang demikian itu akan nampak jelas dengan awal surat dari Al-Quran. Surat apa itu? Al-Fatihah. وَأَخِرُ سُرَةٍ, dan akhir surat. فَإِنَّا كُلًّا مِنْهُمَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَىٰ أَنْوَاءِ التَّوْحِيدِ الثَّلَاثَةِ. Dikarenakan masing-masing dari kedua surat tersebut, yaitu surat Al-Fatihah dan surat An-Nas, masing-masingnya meliputi jenis-jenis tauhid yang tiga itu. Allah Ta'ala, kita mau melanjutkan bab fikih akikah ya.